rasakan gelak kau layangkan menaklukkan aku dari seluruh penjuru mata angin. Maka izinkanlah aku hanya untuk mengatakan I love you. Tak dapat aku untuk mengelak lagi bahwa senyuman itu membekas di hati. Sungguh-sungguh merasuk dalam sanubari, terasa begitu hebatnya degup jantung. Aku langsung tergerak untuk dapat mengucap I love you. I'm falling in love. Kau lah perhatian panjangku. I'm falling in love. Pada kata bahwa senyuman itu membekas di hati. Sungguh-sungguh merasuk dalam sanubari, terasa begitu hebatnya degup jantung. Aku langsung tergerak, tergerak untuk mengucap I love you.